الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan istiqamah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kajian kitab Tanwirul Masalik, kita masih di dalam pembahasan kitabus shalah bab tentang salatul musafir. Salatul musafir, salatnya musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala menjelaskan tentang salat bagi musafir. Beliau berkata, Allah tabaraka wa taala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan Allah tidak menjadikan kesulitan di dalam agama. Ya, Allah tidak menjadikan atas kalian kesulitan di dalam agama. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, tidak sulit. Itu adalah agama Islam. Lalu beliau berkata, innahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan di antara hukum-hukum agama, ya, yang menyebabkan mereka, yaitu manusia, terjatuh ke dalam kesulitan, ya, terjatuh ke dalam kondisi yang berat, tidak sama sekali. Jadi Allah tidak mensyariatkan sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar untuk dikerjakan. Semuanya adalah mudah dan bisa dikerjakan. وَيَجْعَلُكُمْ فِي حِيرَةٍ مِّنْ أَمْرِكُمْ. Dan Allah pun tidak membuat satu syariat yang menjadikan umatnya itu bingung, ya, karena kesulitan mengerjakannya. فَحَيْثُ مَا يَقَعُ الْمُسْلِمُ فِي ذِيقٍ يَسَّعُهُ اللَّهُ لَهُ فِي أَمْرِ دِينِهِ. Setiap kali ada seorang muslim yang terjatuh ke dalam diq, yaitu kesempitan, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia kemudahan-kemudahan, khususnya kemudahan dalam menjalankan agama. كَيْ تَظِلَّ أَحْكَامُهُ مَقْبُولَةً مُتَحَمَّلَةً. Agar hukum-hukum Allah itu tetap diterima dan tetap mungkin untuk dikerjakan oleh manusia. Wassafaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan dari azab. Begitu Nabi berkata, as-safaru qit'atun minal azab. Safar, perjalanan jauh, itu potongan azab. Jadi ada kesulitan yang begitu luar biasa. Badan yang lelah, ya, mata yang mengantuk, dan lain sebagainya. Jauh dari orang-orang yang dicintai, ya, merasakan lelah, letih, itu yang didapatkan oleh orang-orang yang safar. Oleh karenanya Nabi berkata, as-safaru qita'atun minal adzab. Safar adalah potongan dari azab. يَفْقَدُ فِيهِ الْإِنْسَانُ إِسْتِقْرَارَهُ وَأَسْبَابَ رَوْحَتِهِ. Karena ketika seseorang safar, dia kehilangan kenyamanannya, kehilangan ketenangannya, mahma kanat wasilatus safar, walaupun bagaimana hebatnya sarana-sarana safar tersebut, tetapi tetap saja terjadi kesulitan di dalamnya. Wa mahma kana naw'ul 'amali alladhi safara min ajlihi, atau terlepas ya apa aktivitas pekerjaan yang dia lakukan sehingga dia harus safar. Wa min ajli dzalika khaffafa Allah ta'ala 'anil musafir katsiran min ahkami dinihi. Karena demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kemudahan untuk orang-orang yang safar terkait dengan menjalankan agama. Minha as-salah. Dari sekian banyak keringanan yang Allah berikan untuk musafir adalah as-salah. Ya. Di sini beliau berkata, kaifa takunu salatul musafir? Bagaimana salat orang yang safar itu? Rakhasallahu lil musafiri fi salatihi rukhsatain. Ada dua keringanan bagi musafir terkait dengan salat. Ada dua keringanan bagi musafir terkait dengan salat. Awwaluhuma, dikatakan oleh beliau, ikhtisaru fi rakaat wa yusamma qasran. Yang pertama adalah diringkasnya rakaat. Jadi rakaat yang tadinya 4 menjadi 2. Zuhur 4 jadi 2. Asar 4 jadi 2. Isya 4 jadi 2. Itu dikenal dengan istilah qasran. Ya, dikosor. Adapun yang kedua, ada ussalataini fi waqti ihdahuma. Mengerjakan dua salat sekaligus di salah satu waktunya. Zuhur asar dilakukan di zuhur. Zuhur asar dilakukan di asar misalnya. Maghrib isya dilakukan di waktu maghrib. Atau maghrib isya dilakukan di waktu isya. Ini ada kemudahan dari sisi waktu pelaksanaan. Atau yang biasa kita sebut dengan al-jam'u baina as-salataini. Itu kita sebut dengan istilah al-jam'u baina as-salataini. Lalu dikatakan di sini, qala al-muallif rahimahullah, idza safara fi ghairi ma'siyah, apabila seseorang melakukan safar dan tujuannya bukan untuk maksiat. Apa itu safar untuk maksiat? Mungkin saja seseorang melakukan safar tapi tujuannya bukan tujuan yang mubah, tetapi tujuan yang haram. Entah itu untuk berjudi. Ya, seseorang safar ke satu tempat yang jauh tapi tujuannya berjudi, apakah dia boleh mengambil rukhsah? La yajuz. Atau na'udzubillahi min dzalik, dia mendatangi satu tempat berzinah untuk tujuan berzinah misalnya, apakah dia dapat keringanan? Tidak. Ataupun bentuk-bentuk kemaksiatan yang lain apabila menjadi tujuan safar, maka dia tidak mendapatkan keringanan. Lalu dikatakan di sini, safaron tablugu masiratahu zahaban 48 milan bil hashimi. Adakah jarak yang menjadi standar bahwasanya seseorang dikatakan musafir atau bukan musafir? Kata beliau ada. Jaraknya itu haruslah mencapai 84 mil. Jadi katakan di sini 48 milan. Ya, kalau kita konversi, kita ubah ke dalam hitungan kilometer, kata para ulama muncul angka sekitar 86 km. Jadi kalau jarak safar, jarak tempuh kita berangkat adalah 86 km, maka kita sudah boleh mengambil keringanan-keringanan orang yang musafir. Lalu bagaimana Ustaz kalau 80 km itu pulang pergi? Enggak bisa. Artinya jaraknya cuma 40 km sebenarnya. bisa 80 kilo kalau pulang pergi, maka itu tidak disebut musafir. Musafir zahaban 48 milan adalah 80 dikatakan, mohon maaf, 48. Saya tadi salah mengucapkan, harusnya 48 itu 48 mil. 48 mil atau setara dengan 86 km. Ya, 48 mil atau setara dengan 86 km. Wa huwa yawmani bilayalihima bilayalihima bilayalihima bisairil athqali. Dan yang dimaksud dengan 48 mil atau 86 km kata beliau adalah perjalanan 2 hari 2 malam dengan menggunakan unta yang membawa muatan. Ya, dengan membawa apa? Unta. Jadi unta itu kan ketika dia kosong ada jarak tempuhnya. Tetapi ketika dia berisi lalu dia melakukan perjalanan 2 hari 2 malam, itu jarak yang ditempuh biasanya 86 km atau 48 mil. Ya, 48 mil. Tentunya kita perlu dalil dalam menetapkan adanya bilangan jarak dalam musafir atau dalam kondisi safar, kita butuh dalil. Ya, karena ini masalah hukum. Dikatakan oleh beliau, telah meriwayatkan Imam Bukhari ta'liqan secara mu'allak, wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yuqassirani wa yuftirani fi arba'ati burud. Sahabat yang bernama Ibnu Abbas, sahabat yang bernama Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka mengqasar dan berbuka puasa apabila jarak yang mereka tempuh arba'atu burud, 4 burud. 4 burud kata para ulama setara dengan 16 farsakh. Dan 16 farsakh setara dengan 48 mil. 48 mil setara dengan 86 km kira-kira. Jelas para pemirsa Niaga TV, jadi jarak tempuhnya seseorang dikatakan musafir adalah 86 km kurang lebih. Falahu an yusalli az-zuhra wal 'asra wal 'isha'a rak'atayn rak'atayn. Apabila syarat musafirnya telah terpenuhi, dia melakukan safar untuk sesuatu yang mubah, ya, dan jaraknya sudah lebih dari 80 sekian kilometer, maka dalam kondisi itu falahu, dia boleh an yusalli az-zuhra, melaksanakan salat zuhur, wal asra wal isya'a, begitu pun salat asar dan isya, rak'ataini rak'atain, 2 rakaat 2 rakaat. Itu jamak apa namanya para pemirsa? Itu kita sebut dengan istilah jamak qasar. Ya, jamak qasar yang meringkas bilangan rakaat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101. Allah tabaraka wa taala berfirman, وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ. Apabila kata Allah, kalian wahai manusia, darabtum fil ardi, ay safartum fihi, ya, kalian melakukan safar, maka tidak ada dosa kalian, kata Allah, أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ, kalian mengqasar atau meringkas jumlah rakaat salat. Jelas para pemirsa Niaga TV. Lalu dikatakan di sini, idza kanat muaddiyat aw faitatan fis safari faqadaha fis safar fa in fatahu fil hadari faqadaha fis safar aqsuhu atamma. Apa ini maksudnya? Dikatakan apabila salat yang dilakukan itu salat-salat muaddiyat. Apa itu salat muaddiyat? Salat yang dilakukan apa namanya di awal waktu, adaan, ya. Aufa itatan fis safari, atau jika yang dia lakukan itu adalah salat yang dia tinggalkan ketika dia safar, faqadhaha fis safar, lalu dia mengqadanya dalam kondisi safar, fa in fatathu fil hadari faqadhaha fis safari aqsuhu atamma. Tetapi kalau dia ya ketinggalan satu salat dan itu terjadi saat kondisi dia hadar, kemudian dia mengqadanya saat safar, maka dia harus menyempurnakan. Tidak boleh mengqasar. Ya, tidak boleh mengqasar. Seseorang lupa salat misalnya apa? Isya. Lalu dia safar, baru ingat dia belum salat Isya di waktu misalnya waktu subuh atau waktu zuhur misalnya ya. Ya, dia baru tahu setelah waktu zuhur. Lalu dia safar. Dia safar. Ya, ketika dia sampai di rest area di waktu zuhur, dia sadar, astagfirullah, semalam saya belum salat Isya. Pertanyaannya, apakah dia boleh mengqasar ataukah dia harus menyempurnakan salatnya? Dalam kondisi ini kata beliau, wajib atasnya menyempurnakan salatnya, atamma. Ya, atamma. Begitupun sebaliknya, seseorang melakukan safar lalu dia belum sempat melakukan salah satu sholat tersebut, entah karena lupa atau yang lain sebagainya, ingat-ingat dia sudah sampai di rumahnya, artinya bukan lagi musafir, maka dalam kondisi itu atamma as-shalah, dia wajib menyempurnakan sholatnya, artinya tidak boleh mengqasar. Iya. Jadi sholat yang kita tinggalkan saat kita mukim, diqasar saat sholat, itu pengerjaannya disempurnakan empat-empat. Dan sebaliknya, sholat yang kita lakukan saat kita tinggalkan saat musafir, yang mana seandainya kita mengerjakan, kita boleh mengqasar, lalu kita baru mengerjakannya setelah kita tidak lagi musafir, maka wajib dalam kondisi kedua dan pertama menyempurnakan sholat tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Wa fil bahri tu'tabaru hadhihi al-masafah kama fil bar. Walau qata'aha fi lahzatin qasara. Ya, dan di laut itu sama kata beliau seperti di daratan. Ya, ukuran jaraknya itu antara di laut dengan di daratan sama kata beliau. Ya, walaupun dia melewati perjalanan yang pendek karena naik speedboat atau apa misalnya, tapi selama sudah di atas 80 sekian kilometer, 86 tadi, maka apa namanya sudah boleh melakukan keringanan safar. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib berkata, "Walau qasada baladan lahu tariqani ahaduhuma duna masafatil qasr." Apabila seseorang hendak mendatangi satu tempat, menuju tempat ini ada dua jalan. Kalau lewat jalan B dia safar karena memutar jauh. Tapi kalau lewat jalan B dia tidak sampai jarak safar. Apa yang harus dia lakukan? Fasalakal abdal ab'adu li ghoradin ka'amnin wa suhulatin wa nazhatin qasara. Apabila dia melewati jalan yang lebih jauh untuk tujuan keamanan, kemudahan, dan lain sebagainya, maka dalam kondisi itu dia boleh mengqasar. Wa idza qasada mujarradal qasri atamma. Apabila seseorang melakukan perjalanan ke satu tempat, dia pilih jalan yang lebih jauh semata-mata untuk mendapatkan qasar, dikatakan di sini tidak diperbolehkan. Wa in qasada mujarrada lil mujarradal qasr, ya. Dikatakan di sini in qasada mujarradal qasr atamma. Apabila semata-mata dia berniat ingin mengqasar salat sehingga dia memilih jalan yang lain yang lebih jauh, kalau tujuannya semata-mata ingin mengqasar salat, kata beliau tidak diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini ka'amnin wa suhulatin wa nazhatin, kecuali ada tujuan seperti mencari keamanan,

Meninggalnya ada. Meninggalnya itu bisa diaturami. Meninggalnya asar. Meninggalnya asar. Maghrib silaturahmi. Iya. Bagaimana ya, itu, Pak? Ya itu katanya istilahnya itu kodamnya. Kodamnya. Iya. Ada lagi baca dulu. Ada pencuri. Iya. Sudah masa di masa orang, tapi dua tiga hari itu masih bisa mencuri, masih bisa menghidupi keluarganya. Dia mencuri, lalu nyata, gitu. Dia mencuri. Nah, dia mencuri, meninggal. Bisa-bisanya itu pada tinggal dikubur. Bisa-bisa itu masih bisa menakai keluarganya. Yang menjadi pertanyaan Bapak? Yang menjadi pertanyaan, ada yang bilang itu kodam. Baik. Adakah hujannya kodam itu? Apakah yang sebenarnya jin hanya untuk mengelabui orang awam? Baik. Itu bahasa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Kalau kita baca Al-Quran ya, kita melihat adanya apa namanya kondisi-kondisi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di mana manusia berinteraksi dengan jin. Misalnya di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa ada sebagian orang yang meminta pertolongan kepada bangsa jin. Yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Surat Al-Jin ayat yang ke-6. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta pertolongan kepada laki-laki dari bangsa jin. Tentunya di sini konteksnya adalah melarang. Karena Allah di akhir ayatnya berkata fazaduhum rohaqa, maka si jin, si setan itu menjadikan manusia yang meminta perlindungan kepadanya menjadi sesat, menyimpang. Tentunya ketika ada kejadian lalu Al-Quran memberikan hukum, itu menunjukkan ada. Ya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada laki-laki dari manusia yang meminta tolong kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rohaqa, maka orang itu menjadi sesat ya, dikarenakan dia meminta tolong kepada jin. Artinya interaksi itu mungkin saja terjadi ya. Kalau dalam istilah Islam ya, itu dalam istilah Al-Quran disebutnya qarin. Ya qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id, kata Allah. Maka qarinnya, teman yang setan yang selalu mendampinginya berkata, aku tidak menyesatkan orang itu, walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi orang ini memang berada di kesesatan yang jauh. Artinya mungkin saja, tetapi karena ini perkara gaib, kita tidak bisa memastikannya. Artinya kita tidak bisa apa namanya menjelaskan secara terperinci. Kita hanya bisa menjelaskan secara umum bahwa terjadi interaksi antara manusia dengan jin. Dalam hadis Nabi berkata, jin itu mencuri berita di langit. Bagaimana caranya? Mereka dengan menaiki pundak saudaranya. Jadi mereka saling menaiki pundak saudaranya sampai ke atas. Lalu kata Nabi, mereka mencuri berita. Setelah itu mereka dapat berita, lalu mereka dikejar bintang. Dan yang di atas sempat menyampaikan ke bawah, di bawah ke bawah, di bawah ke bawah lagi, sampai akhirnya dibisikkan ke telinga dukun dan paranormal. Maka berita yang benar itu dicampur oleh dukun dan paranormal dengan 100 apa namanya kebohongan, 100 kedustaan. Artinya mungkin saja ada interaksi, lalu disebutnya apa khodam, istilahnya pelayan dan lain sebagainya, itu mungkin saja terjadi. Dan kita orang-orang yang beriman kepada Allah menghindari perbuatan tersebut, meminta tolong kepada jin dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Kalimantan, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. mohon penjelasan apakah di Jakarta ada keutamaan untuk sholat nawafil, Pak? Untuk sholat apa, Pak? Sholat nawafil, misalnya kita berkesempatan bekerja di jalan. Misalnya salat tahiyatul masjid atau yang salat nawafil itu ada keutamaan bagi saya. Baik, itu saja, Bapak. Iya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salat nawafil atau salat tatawu atau salat sunnah itu memiliki banyak sekali keutamaan. Ya. Memiliki apa? Banyak sekali keutamaan. Ada seorang sahabat minta didoakan agar masuk surga, maka Nabi berkata, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu aku ya atas dirimu itu, kamu kan pengen masuk surga, bantu aku, kata Nabi, selain aku mendoakan kamu, ya bikathratis sujud, kamu pun harus memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak apa, sholat, memperbanyak ibadah. Yang wajib tentunya tidak bisa diperbanyak, ya. Yang bisa diperbanyak adalah yang sunnah. Dan kalau kita lihat dalam hadis, ada dua sholat sunnah yang selalu dijaga oleh Nabi, baik dalam kondisi beliau mukim atau dalam kondisi beliau musafir. Dua sholat itu adalah yang pertama, rakaat al-fajri, ya. La yatrukuhu, ya, Nabi tidak meninggalkan dua rakaat fajar, dan beliau pun tidak meninggalkan salat witir. Itu salat sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah ada keutamaan khusus? Yang saya tahu tidak ada. Ya, keutamaan khususnya tidak ada. Malah keringanan, bukan keutamaan, malah keringanan. Agama memberikan keringanan bahwa yang wajib itu menjadi boleh dijama', artinya dua salat dikerjakan di waktu salat, atau boleh juga dikosor, ya, yaitu meringkas rakaat salat, ya, dan umumnya kita melakukan jamak kosor, waktunya disatukan dan rakaatnya dikurangi, ya. Adapun kaitan dengan apa yang beliau tanyakan tadi, apa namanya, bisa saja, ya, baik, Allahu a'lam bishawab, artinya silahkan saja kalaupun mau mengerjakan ketika safar, apa namanya, mohon maaf, mau sholat sunnah, ya tidak, saya tidak mengetahui ada larangan. Tetapi yang biasa dilakukan Nabi kalau sholat sunnah di waktu safar adalah witir dan dua rakaat sebelum subuh. Allah alam bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Ibu. Nah, ini mau nanya, Ustaz, tentang masalah sholat gitu ya. Saya pernah dengar katanya nanti di yaumul hisab tuh yang pertama kali ditanya tuh tentang mengenai sholat. Katanya kalau sholatnya baik maka seluruh amalannya akan baik, tapi kalau sholatnya rusak maka seluruh amalannya akan rusak. Baik. Terus bagaimana kalau sholat kita itu yang sholatnya susah, mak khusyuk itu apakah ada nilainya di mata Allah? Yang sholatnya gimana? Yang sholatnya bagaimana, Ibu, katakan? Yang sholatnya kurang khusyuk gitu. Kurang khusyuk, apakah sholat, ada keutamaannya? Apakah ada nilainya di mata Allah gitu? Baik, ada. Soalnya lagi rasanya takut sekali gini, takutkan kalau tidak ada nilainya, takutkan di akhirat nanti lebih banyak timbangan keburukan daripada kebaikan gitu. Lah saya takut sekali gitu. Enggak dapatnya gitu. Begitu saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman ya di dalam Al-Qur'an, ya ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat. Ya, mereka adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, artinya bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Lalu bagaimana kondisi mereka dalam melakukan kebaikan? Mereka itu kondisinya rogobau wa rohaba, dengan kondisi harap dan cemas. Ya, jadi seorang beribadah itu harus selalu menjaga dua hal itu. Harus ada rasa cemas, tetapi tidak boleh hilang rasa harap. Cemas ibadah yang kita terima, ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Harap ibadah yang kita lakukan diterima. Dua hal ini harus selalu ada. Ya, khauf dan raja. Ya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang berjalan menuju Allah, itu umpama burung. Kepalanya adalah mahabbah. Kalau kepala diputus, mati. Dan kedua sayapnya adalah roja dan khauf. Harus ada harapan, roja, dan khauf, rasa takut, cemas. Itu harus dijaga. Ya, tetapi jangan sampai rasa takut kita menjadikan kita misalnya selalu apa? Ketakutan, berlebihan, itu jangan. Ya, tetapi rasa takut yang dituntut adalah rasa takut yang menjadikan kita ini tidak sombong. Rasa takut yang menjadikan kita belajar terus-menerus. Rasa takut yang menjadikan kita muhasabah, introspeksi diri, itu bagus sekali yang begitu. Ya, bukan rasa takut yang melahirkan pesimisme, ya, tetapi rasa takut yang melahirkan perbaikan, belajar, ya, introspeksi diri dan lain sebagainya. Begitupun harus ada rasa harap. Ya. Rasa harap itu menghadirkan optimisme. Dengan adanya harapan, kita optimis, kita semangat. Berharap ada pahala, berharap ada balasan yang baik. Nah, itu dua hal itu harus selalu ada. Tidak boleh hilang dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Yad'unana raghabaw wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Karena mereka selalu berharap, harap cemas. Mereka selalu jaga dua sifat itu. Wa kanu lana khashi'in. Maka mereka adalah orang-orang yang khasyik, yaitu orang-orang yang khusyuk. Ya, oleh karenanya berusaha kita memperbaiki amal ibadah kita dan meningkatkan amal ibadah kita, tetapi di waktu yang sama kita pun selalu menjaga rasa barangkali ada yang salah, barangkali ada yang kurang benar, kurang sempurna, sehingga dengannya kita terus-menerus belajar, dengannya kita terus-menerus memperbaiki diri kita. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Muharram ya Ustaz ya. Iya Ibu, 10 Muharram, Asyura. Anak kan kebetulan hari ini juga jatuh puasa dengan anak Ustaz. Masya Allah. Terus anak tadi malam niatnya kan kita digabungkan niat ya Ustaz ya. Iya, kalau anak salah nanti tolong Ustaz benarkan. Anak berniat dengan niat berpuasa sunnah Daud dan niat puasa Asyura Ustaz. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua Ustaz, anak juga seperti yang penelpon tadi Ustaz. Anak itu susah apa? Masih sering dikuasa setan susah. Kadang-kadang kalau anak puasa itu setan itu datang. Udahlah hari ini gak usah puasa, besok aja gitu Ustaz. Dan masih panjang harinya gitu. Terus anak sadar, anak berpikir ya Allah, Astagfirullah. Terus anak lanjutkan puasa anak itu Ustaz. Iya Ibu. Apa anak masih mendapatkan pahala Ustaz? Baik Ibu, Barakallah. Mohon doanya Ustaz agar anak istiqomah. Amin ya Rob, mudah-mudahan istiqomah. Ustaz, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, ketika ada bisikan-bisikan yang kita nilai sebagai satu bisikan syaitan, bisikan yang buruk ya, was-was dari syaitan, tentunya kita berta'awudz ya, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Atau apa? Allah katakan dalam Al-Quran ada ta'awus yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Masya Allah, lupa ya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ibu istiqomah ya, memberikan ibu kekuatan, kesabaran dalam menjalankan ibadah ya, dalam menjalankan ibadah. Dan tentunya setiap kali seseorang lebih baik, artinya lebih baik itu ibadahnya semakin baik, semakin dekat dengan Allah, tentunya dia akan mendapatkan rintangan, dia akan mendapatkan apa namanya ujian, cobaan, baik itu berupa syaitan yang membisikkan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Ya, tetapi berusahalah untuk selalu bersabar. Wastainu bis-sabri was-shalah. Selalu meminta tolong dengan sabar dan salat, ya. Berusaha sabar dan berusaha untuk terus menjaga salat. Kalau salatnya bagus, salaha sa'irul a'mal, amal-amal yang lain ikut bagus ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan Allah berikan keistiqomahan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, Pak. Mau bertanya masalah doa. Ya, silakan. Tentang doa kan ada yang mengatakan bahwa dan juga harus waktu kalian malam masalah doa atau pada waktu itu. Mengangkat tangan kenapa, Pak? Mengangkat tangan kan doa kan mengangkat tangan. Iya. Nah, maksudnya kan yang lupa muka itu gimana? Mengusap muka. Mengusap muka, ya. Karena rasanya itu kan buat kebusan kan? Iya, Pak. Mungkin mau waktu, ya juga, ya. Makasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah alam bisawab ya, masalah mengusap doa di dalam dalam doa ya, bukan dalam sholat, itu diperdebatkan oleh para ulama, dikarenakan ada hadis ya, mereka berdebat tentang sebuah hadis ya terkait dengan permasalahan doa tersebut. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah ya, sebagian ulama berpendapat tidak masalah karena mereka menganggap bolehnya mengamalkan hadis tersebut. Ya, dan sebagian yang lain mengatakan karena hadisnya dhaif, hadisnya lemah, maka tidak bisa dipakai. Dan ini masalah yang menjadi masalah yang diperdebatkan, menjadi permasalahan khilaf di kalangan para ulama ya. Oleh karenanya walaupun pendapat yang paling kuat tidak mengusap ya, tetapi karena ini perdebatan tentang masalah kedudukan hadis, para ulama tidak terlalu tidak terlalu keras dalam permasalahan seperti ini. Ya, kalaupun ingin mengusap dengan pemahaman dia mengikuti ulama yang membolehkan ya, karena dia menganggap hadisnya hasan dan lain sebagainya, maka Allah alam bisawab ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah, walaupun yang lebih kuat bahwa tidak perlu mengusap wajah. Baik ketika berdoa apalagi ketika selesai sholat, apalagi ketika selesai sholat, karena tidak ada riwayat bahwa selesai sholat mengusap wajah. Allah alam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan, Pak. Bertanya Ustaz, ketika kita sholat Ustaz dan kita mengikuti sholat iman yang mungkin pada sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita langsung sholat isya, mengkosok dua rakaat, apa yang dibolehkan Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ketika kita masbuk mendapatkan iman pada waktu sujud, kita harus bertakbir akhir lagi, Pak. Itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kaitan dengan sholat maghrib dengan imam yang mukim, tentunya sholatnya berjamaah 3 rakaat, setelah itu dilanjutkan dengan qasar isya, boleh atau tidak boleh ya, tidak masalah bapak jamaah maghrib 3 rakaat, setelah itu bapak salam, langsung bapak mengqasar isya 2 rakaat, tidak masalah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah Ya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan safar, perjalanan jauh, maka tidak ada dosa atas kalian antak suruh minas sholat, kalian mengkosor sholat. Ya, itu yang pertama. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi mengkosor ketika sholat, ketika safar maksud saya. Adapun yang kedua, bapak mendapatkan imam sedang sujud, apakah bapak harus takbiratul ihram? Harus, Pak. Ya, tidak bisa. Tidak. Takbiratul ihram itu ruknun min arkanis sholat. Ya, la tasihu as-shalah illa bihi. Tidak sah salat kecuali dengannya, dengan takbiratul ihram. Ya, la tasihu as-shalah illa biha. Ya, tidak sah salat seseorang kecuali dengan takbiratul ihram. Oleh karenanya, ketika imam sedang sujud, bapak berdiri dengan tegak menghadap kiblat, lalu disunnahkan mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Setelah itu, bapak langsung turun ke bawah. Dan ketika bapak akan turun ke bawah, disunnahkan membaca takbir. Takbir itu disebut dengan takbir intiqal dan hukumnya sunnah. Jadi dua kali takbir tuh. Takbir pertama harus dilakukan dalam kondisi berdiri. Allahu Akbar. Mau bersedekap, gak bersedekap, tidak masalah. Karena itu sunnah. Setelah bapak takbiratul ihram, bapak takbir lagi untuk takbir sujud. Allah alam bisa. Apakah boleh puasa Muharram hanya tanggal 10 Muharram saja? Apa maksud surat At-Taubah ayat yang kedua? Tidak masalah ya, tidak masalah berpuasa Muharram hanya tanggal 10-nya saja. Ya. Tetapi kalau diikuti dengan berpuasa satu hari sebelumnya, maka itu adalah bagus. Ya, itu adalah bagus sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Adapun kaitan dengan At-Taubah ayat yang kedua, Allah katakan, maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Ini kaitan dengan ayat sebelumnya tentunya ya. Di mana di ayat sebelumnya Allah berfirman, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi Allah mengumumkan perjanjiannya batal. Tidak ada lagi perjanjian antara Allah, Rasul dengan orang-orang musyrik pada saat itu. Ya, maka diberikan kesempatan 4 bulan. Ya, 4 bulan setelah itu mereka harus keluar dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ya, tidak ada lagi perjanjian antara Nabi dengan mereka. Ya, setelah itu mereka harus keluar dan tidak boleh lagi masuk ke mana? Ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dia diharamkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka melakukan perjalanan ya selama silahkan masih boleh 4 bulan ini di Mekah, tapi setelah itu mereka tidak punya hak lagi untuk berada di dalam kota Mekah. Allah alam bisa. Saya habis subuh batal dan berwudu, apa saya boleh sholat sunnah wudu? Boleh, tidak masalah. Itu sudah kita bahas kemarin. Sholat yang ada sebabnya boleh dilakukan setelah subuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Profesor Dr. Mustafa Dib ulama salaf ahlussunnah? Beliau ulama ahlussunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan jin qorin setiap manusia? Jin yang mengikuti kita. Qorin itu kan artinya teman, sahabat, pendamping. Ya, jadi kita ini diikuti oleh setan. Ya, diikuti oleh setan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa may ya'syu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ya, barang siapa yang berpaling dari Allah, lupa dari Allah, maka Allah akan ikatkan atasnya setan, fa huwa lahu qarin. Ya, maka setan itu menjadi qarin, teman untuknya. Dia mengikutinya, membisikkan hal-hal yang buruk, ya, menjadikan dia malas ibadah dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waktu perjalanan dari safar hendak pulang ke rumah, ana menjamak qasar salat asar ke duhur karena takut macet. Qadarullah sampai rumah masih ada waktu buat salat asar. Pertanyaan, apakah harus menyempurnakan salat atau salat asar atau cukup dengan menjamaknya tadi di waktu zuhur? Sudah cukup dengan menjamaknya di waktu zuhur tadi. Allah alam bisa. Apakah boleh kita takbir ketiga dalam salat jenazah, kita baca doanya lebih dari satu? Enggak ada masalah ya, kata para ulama, menambahkan doa enggak ada masalah. Ya, Allah alam bisa. Setelah salat wajib kita ada hajat sekali-kali dengan kita mengangkat kedua tangan, juga tidak mengangkat kedua tangan kita saat berdoa selesai salat wajib. Saya, apakah boleh kita berdoa setelah salat? Tidak ada masalah. Salat wajib sekali-kali berdoa, meminta, memohon kepada Allah, tidak masalah. Tetapi mendawamkannya, melakukannya terus-menerus setiap hari, 5 waktu secara berjamaah, Allah Alam Bishawab, kita tidak mengetahui hal itu bagian dari petunjuk Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang kuliah di Timur Tengah bertahun-tahun dianggap musafir? Tentunya mukim ya, mereka sudah dianggap mukim di sana. Mereka menyempurnakan salat mereka. Walaupun pembahasan mukim dan musafir ini masalah yang banyak perdebatan di kalangan para ulama. Tapi secara umum ya mereka mukim. Bagaimana hukumnya puasa Muharram tanggal 9 saja? Yang utamanya tanggal 10, tanggal 9 penyempurna, yang utamanya tanggal 10. Ya, yang utamanya adalah tanggal 10-nya, jangan dibalik, tanggal 9. Tanggal 9 itu untuk membedakan antara puasanya orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Tanggal 10 dahulu Nabi Musa, Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Karena Nabi Nuh di tanggal 10 selamat dari banjir bandang, sedangkan Nabi Nuh selamat dari kejaran Fir'aun. Allah alam bisa. Apakah ada batas hari orang disebut musafir di satu daerah? Para ulama mengatakan 3 hari ya, 3 hari dia disebut sebagai musafir. Kecuali kalau hari keempat dia berniat untuk pulang, maka dia boleh menambah lagi hari keempat. Kalau hari kelima dia katakan insya Allah saya pulang besok, tidak masalah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika Fathu Mekah, Perang Tabuk dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.